Syamsiah halaman 32. Nah, hanya kaam, hanya alfas. Bagi contoh, apal. Jika ditanyakan sesungguh jauhar, dipergineh baginya apal. Ini ada empat pendapatnya. Ini ada empat pendapat, jauhar terbagi dua. Di bawah jauhar, na jisim, na apal. Maka, jauhar dipergineh bagi apal. Yang menyonyo laginya, maka apal jadi contoh na'umukrat. Pakulu urunkun diradah limusanet akan bahwa diisyarah kepada martabat no itafi ketiadaan no hakiki. Pakon karena anwa hakikiyah mustahil bahwa taratuk iya taratuk artinya mertertib nah tingkatan-tingkatan nah itu menyonok hakiki mustahil terjadi tingkatan-tingkatan no sehingga menyona tertib adalah no hakiki di atasnya itu nano yang lain lom yang hakiki sih yang menyelaginya hancur laginya wa illa menyona tertib no hakiki di atasnya mantan nano niscaya semua adalah no hakiki itu dia kejeneh dan sesungguhnya itu mustahil karena no hakiki hanya dia kejeneh. Jadi antara no hakiki dengan jenis no tabayun, tabayun. Sedangkan dengan no itafi dengan jenis hanya tabayun. Mana ada ini di bahasa jadi dengan jenis dengan jenis kali pahi dan apaan apaan semuanya, maka no itafi terjadi tingkatan yang lainnya. Sedangkan no hakiki yang mubayin bagi jenis hanya terjadi tingkatan bagi tingkatan pada jenis. Wa amal anwa'u idhafiyah adapun nau' idhafiyah maka kadang-kadang terjadi tertibiyah meningkat-tingkat karena harus bahwa adalah nau' idhafi itu di atas nau' yang lain yang idhafi isi jadi nau'nya di atas nau' yang lain lagi contoh insan maka sesungguhnya insan itu nau' idhafi bagi hayawan sedangkan dianya hayawan nau' idhafi bagi isim nami dan dianya jisim nami no ilafi bagi jisim secara mutlak dan dianya jisim secara mutlak jitu no ilafi bagi johar yang nah, ini meningkat ini no ilafi selama na jeneh mandam di akhir maka ji mandum jit akun no maksudnya benar-benar subah takutil di akhir na di akhir ji yang lebih dua daripada ji makanya jitu dengan jeneh berarti ji no mam yang mana ni? Yang baru hadir di kuno. Bab mana no mengkon najine dia. Fabi dibalik dari kah? Maka sabit dengan iktibar demikian adalah martabatnya no itu berbohong. Karena sesungguhnya pekerjaan ada kala bahwa ada ianya no itu a'amul anwa atau a'khasul anwa atau a'am min ba'liha dan a'khas daripada ba'an aneh ataupun mubayin bagi kita tabayun dengan no-no yang lain walau-walu dan pemula yang pertama no yang a'amul anwa ianya itu no ali, no yang tinggi okay, contoh jisim maka sesungguhnya jisim itu lebih umum daripada jisim nami dan hayawan dan insan berarti ini yang paling tinggi waktu ini yang lain, waktu ini tinggal jenis sama kegagalan. Dan yang kedua dan bermula yang kedua itu nok safil, nok yang rendah. Bagi contoh insan, maka sesungguhnya insan itu lebih khusus daripada sekalian nok, daripada hayawan, daripada jisim nami, daripada mula jisim. Insan lebih khusus, maka insan itu atas semua. Dan lebih lain nok yang mutawasit. Bagi contoh hayawan, maka sesungguhnya hayawan lebih khusus daripada jisim nami dan lebih umum daripada insan. Ibu cik pada no, maka itu no matawasi. Menanti contoh baru itu lagi jisim nami. Maka sebenarnya jisim nami itu akas daripada jisim dan a'am daripada hayawan. Berarti no matawasi itu ya. Warabimu dan permulaan kekuat itu no mufrad. No yang payah, no mufrad. Walam yujad lahu misal berbilu tidak diperdapatkan baginya akan contoh pada wujudnya hanya contoh. Jadi na ina laude nakal. na pada dapur. Ibu no menyenoknya di atas ni na no yang lain na lebih umum daripada ni. Berarti ni no safir menyaji kembali tinggi kena ali menyaji pada no na di atas na yu kena tawasi. Yo na no yang kon umum daripada no yang lain dan kon khusus tapi no yang mufrad. Berarti punya nok yang mufrad pada kena kena jenis dia tadi. Tapi jenisnya kena di jenis dia tadi. Tanya benar baru terjadi noknya yang bertawai nok yang lain. Bekna nok lain dia tadi yang lebih lain. Nok tapi lain bekna. Jadi payah kata tadi nok yang berada di bawah jenis ali. Jadi punya jenis ali adalah jauhar, berarti noknya langsung di bawah jauhar. Sedangkan punya insan kan di bawah jauhar. Insan di bawah hayawan, hayawan di bawah jisim nami di bawah jisim, jisim baru di bawah jauhar. You know, payah kata tadi ada satu mahiyah yang langsung berada di bawah jauhar. Jadi maka di nok yang di bawah jisim di bawah jimeh ali yang nok yang mufrad itu. Karena di atas di hanali nok yang na jimeh sakat. Yang mana? Jadi tau contoh katanya. Lucok tu contoh, hanal contoh saya bukan. Walam yujah lagu misalun dirujuk tidak diperdapatkan baginya nok mufrad akan contoh pada wujud. Tapi wabat ipalu nauru mega kadang-kadang dikatakan orang pada contohnya nok yang mufrad sesungguhnya itu lagi contoh akal akal contoh mufrad contoh nok yang mufrad akal. Yang akan menjadi tak langkah kejiwa dan keulai bahkan nak terbuat kenapa. Aurun naga, ini naga, ini hanaga ada dua. Akai mukra. Siapa akai kan dia demikian kita kata. Eh, menyenaga dia tak demikian. Menyenaga dia tak demikian. Akalnya mukra le. Lagi yang dia menyenaga Honda, aku kan menyenaga Honda dia tak jajak. Kaji menyenaga dia yang Honda ni mukra. Kamu kuat Honda nya satu kendaraan yang tersusun daripada dua roda macam-macam ada pula. Dia punya nanya dia saja hadir. Kemudian Honda ni pun tak. Kan yang nak ada dia saja. Yang nanti apa pun tak. Kan yang nak ada dia pergi. Akan ibu. Puji tak? Ilmu. Ilmu nak tak? Ya tak ni bukan yang puji nak ada. Mana? Putra ni kemana mana ni. Ini yang jatuh pada kita boleh dalam buka kemana ini. Jadi, nak udah buka. Contoh nok yang mufrad adalah angka yang menurunnya. Tapi engkulnya jika ditanyakan sesungguh jauhar dia kejenen baginya apa? Jadi pun dia kata jenen adalah jauhar. Di bawah jauhar na jisim na akal. Jadi angkalnya adalah jauhar di. Jadi ketika akal adalah jauhar sedangkan jauhar adalah jenen, maka akal adalah satu mahiyah yang tersusun daripada jauhar dan lainnya. Berarti jauhar adalah no yang dia tinggi hanaleno karena dia langsung berada di bawah jauhar. Nong dan cok jauhar kuno idafi man dia tinggi dia tinggi jauhar putra hanale. Jadi karena dia tinggi jauhar hanale maka bagi akal yang berada di bawah johar adalah nok yang mufrad karena hanali nok dia tinggi. Nyat menyebutoi bahwa akal bahwa johar jene bagi akal. Nyat nyanyi lagi nyat johar kan ada pulih gitu ya. Kita yang ada pulih johar barat. Johar barat kan yang tersusun benda daripadanya. Jadi anong nya da ban ganju wa be lu nya ke jauhan nya nak kumpulannya ada kumpulannya pula dak nocak ana ni kumpulannya pukalau ana ni ble kumpulannya dunia mungkinlah. Jadi nya nyelia kabayang ninya jauhannya nya itu jauhan parat tapi nya parat kan dikaitkan jauhan yang dikaitkan dengan parat buka jauhan tok putra manusianya. Sehingga akal adalah bagian daripada johar mendasar pendapatnya. Bukan itu pun. Yang jelas menyebutui akalnya adalah johar menyebutinya. Berarti akal adalah johar dan tambah titik-titik yang lain. Sehingga akal menjadi satu nok yang berada di bawah johar. Sedangkan di atas akal hanali nok yang lain. Makanya itu nok yang mutlak. Menyekan dari atas pendapatnya. Gimana? Menyekan dari atas pendapatnya. Menyekan dari atas pendapatnya. Cuma nak pada fikir sekarang. Kita diam sana. Johar tak boleh contoh. Gimana? Johar tak boleh contoh. Bukan yang tanya? Contoh nak umrah yang kenal pada ujung Johar. Johar kan no? Johar ini menyata pegah jauhar adalah no, berarti di atas jauhar mantau dengan jenis yang lain. Sebab no pun bahagian daripada jenis. Bunuh gimana? No idafi. No idafi ma yuqalu alaiha wa ala ghairiha jinsu. Jadi sama dengan baru ke jauharnya adalah no apabila nasaboh jenis di atas di yang dipakai ke jauhar dan ke selain jauhar. Yang kena kena maju. Nah dia ada jauhan maju. Dari kebetulan kali kita tukar dia maju. Maju dia jenis. Dalam tak ada jenis. Mujudnya kan arah. Ada dengan tidak ada. You know what they tak kun insan. Ku yang wujud insan. Ku yang tidak wujud insan ni sama dengan nama hiyah ni kan. Sebab ni ada pegang mawujud. Mawujud di atas daripada johar. Sungguh ku yang hana wujud hana ke johar. Padahal jauhar ni, jauhar mana wujud kan? Baiklah, batik yang belum nak, yang lagi batik yang putar kan? Batik kan? Ya. Ini yang putar? Nyeri? Atra yang mana, yang lagi nyosik putar? Sabar lagi nyosik putar, belum nak, yang putar? Iya sih kan? Jadi untuk kegunaan ni, yang disarankan wujud ni. Karena kemana-mana untuk ukuran johar pun yang menjadi mawujud. Maka mawujudnya kau diatir daripada johar. Kau mawujudnya terbenar kepada johar dan terbenar kepada yang bukan johar. Sebab yang bukan johar bukan mawujud ni. Kemudian johar yang bukan mawujudnya johar ni. Johar karena mawujud ke. Jadi johar mawujud hanai tamong dalam musama jini. Karena wujudnya adalah arat, arat am. Jadi ini kita bagi kuliah yang lima kepada jenis pasal no arat am dan arat khas. No arat am dengan jenis banyak berbeda. You know, insan sendiri insan. Terbenar kepada afrad yang wujud dan terbenar kepada afrad yang maklum. Kata mana? Kata yang mana? Tapi lagi kata yang mana? Bayang insan ini, insan yang maklum. Nah bahasa insan yang maklum. Adapun yang maklum bukan insan. Insan ini kan? Hingga ini kalau tidak pegang Takoh lapa yang kuli, takoh lapa yang umum, sumul kepada seluruh afrad, maujud dan makdum. Berarti yang makdum afrad gizi. Mana apabila insan terbenar kepada maujud dan makdum. Hayawan tu yang terbenar kepada maujud dan makdum, dia makdumnya banyak hayawan ni. Dia di hayawan, najisim, dia di jisim, nah johar. Joharnya banyak terbenar kepada maujud dan makdum, di panduah johar. Mana mungkin maujud berada di atas kepada johar lho? Maujudnya adalah arat yang datang pada manusia. Insan maujud, insan makdum, jisim maujud, jisim makdum, johar maujud, johar makdum. Maka maujud bukan berada sebagai jenis di atas jisim, di atas johar. Maka ketika johar adalah jenis ali, berarti hanya mungkin jibino. Karena syarat no guna jenis di atas jih. No harus berada di bawah jenis. Ketika johar tajuk sebagai no, johar tajuk sebagai jenis. Oh, nah lo biasanya yang ini kau pegang, jadi dia terkenal. Nah, baru itu rahasia. Di atas johar, nah takoh itu jenis. Sehingga johannya dia kena. Berarti belinya terjauhnya tu, ada di atasnya terjauhnya tu, macam-macam. Bukannya di atasnya yang jenis pegang-pegangnya. Ini jenis. Ada yang jep pegah-pegah puno, johar puno. Berarti no, yang jep no sebab kau nak johar jep no apabila di akhirnya mantau nak ini. Maknanya kata bang lagi di sini no, di sini jep no bagi johar, johar jep no bagi barang yang jadi bunyona. Nya puno bunyo lagi yang cakap khas. Tapi begini ada mana ada polis dan yang mana biar ni. Jadi butuh hiburan begini. Kamu nak biar apa? Ya, karena dalam pembahasan Hanali yang tadi puna wajah johar, maka johar yang paling tinggi. Ketika johar adalah jenis yang paling tinggi, maka di haitim dia kena. No, tetap ada yang berada di bawah johar. Jina toh sesuatu yang berada di bawah johar. Yang langsung ji menjadi mahiyah tersendiri. Oh, dah pegang. Jisim, pegang tak jisim? Tujuk nyok, nyok, nyok, nyok, nyok, meja, mahiyah meja berarti nahinan mejanya berada di bawah jisim, jisim berada di bawah johar, berarti nyok nok safil, nok safil meja, nok alidi jisim. Jadi tetapnya yang baik nanti langsung dari johar langsung jadi nok nyok nyok juga hanya dari johar dengan. Nah nahan menyota pegah akal adalah johar. Yang kakal yang dikendok. Bunyanya orang bilang menyebutkan bahwa akalnya adalah johar. Menyebutkan menyebutkan akal ke johar. Tapi mana kendok. Jadi punya yang kuat dari kebuah itu yang nok mukrah atau anak kendok. Buru-buru-buru. Nah, Pak dikasahurkan hana pada uru. Jadi nok yang mukrah ada pada dikasahurkan, tidak ada pada uru. Ini ada ke orang yang turah mahiyah muradah ni, mahiyah yang masih, mana dia tu? Mahiyah, nama mahiyah muradah, nama mahiyah yang masih. Itu orang yang kacau yang cerita, dan yang orang yang tak mahiyah yang masih di bandar dari pun tersusun, dari puran dari nok dan nok, yang mahiyah masih, mahiyah yang masih tersusun dari nok dan nok, dua poh nok. Jadi dua poh nok jadi satu mahiyah. Mana ini yang kita? Ya, nah, dalam pemaksaan itu mahiyah terbagi dua. Nah, mahiyah murakabah, nah, mahiyah yang basit. Mahiyah yang basit tidak tersusun daripada jenis dan pasal. Oh, pasal, oh, no. Menyum mahiyah murakabah tersusun dari jenis dan pasal. Kumpulan dua ini dikenal. Menyum mahiyah yang basit tersusun daripada pasal dan pasal. Anak jenis, berarti kita sawi. Yang itu sampai panjang tak panjang dengan banjir atas sampai dua hari buat rata tot. Nah, berarti johar adalah satu mahiyah yang tersusun daripada pasal dan pasal, kan jenis dan pasal. Wah, tidak pula dari jenis dan pasal, berarti nado yang dipegang dari raya diperaji mana ada rayanya dari buat tersusun. Nado wadinya putra mana pokoknya nado wadinya yang dia kenyat nado wadinya tak sah sul. Salsu, mana patah katanya? Dekat benapiuh depat di kawan terakhir. Eh, makalah. Kon jauhar yang paling tinggi, mereka tak cuma dengan ilmu di peluhur itu, adanya buku. Tapi yang jelas, dekat apa yang piuh dia kan? Sebab dia dapatkan nalam yang lebih raya. Kak, yang lebih raya itu dari kuadrat itu, nalam yang lebih raya. Yang lebih raya itu bukan alam, bulan. Lebih raya itu yang jenis. Jadi, B yang kalau terdapat oleh ahli ukama, yang paling tinggi adalah jauhar. Karena mana dia identinya? Bila tak pegang wujud, wujud hanya raya. Karena jauhar, karya cumul kepada wujud, cumul kepada makhluk. Kok pasal yang wujud lebih raya? Maka ini. Syekh kepada Nabi Jauhar, Syekh kepada kepada wujud dan makhluk. Cuma ini bahasa anda. Karena jauhar yang makhluk jauhar sih, yang wujud jauhar sih bagi insan wujud dan makhluk insan luar. Maka jauhar pun kepada yang wujud jadi itu jauhar, yang makhluk tidak nyanci, maka syekh lagi nyanci. Bahasa ada kan bahasa lain. Mereka dalam susunan benda lagi yang habis tinggi yang itu jauhar. Cuma bahasa bahasa yang itu J. Dia bak balik-balik bahasa yang beruh mandung cuma jarak. Kunduk C. Padahal ada jauhar ti nanti. Kalau dari jauhar ni kan, awi tu kan, awi tu tahu itu daya pelutat ni. Mencari jauhar. Yang nak kait parat, jauhar parat. Yang parat, gara-gara kait parat. Tanpa kait parat, cuma ini jauhar tu je jauhar ni. Yang melalui yang tarik bahan pelutat tu no. Ya Johar, ya Johar. Karena ini mana? Insan tersusun daripada hayawan. Hayawan terdiri daripada jisim, jisim daripada Johar. Berarti insan adalah hayawan. Berarti insan adalah jisim. Berarti insan adalah Johar. Berarti insan Johar. Cuma kita ada Johar yang berbuat, insan yang mau. Karena hanya Johar parah. Ini bagian daripada Johar loh. Musama Johar, ada kala lele parat, ada kala hanan tersusun, tabung parat. Yang Johar yang tersusun dari Johar parat, yang tak ada Johar parat. Menyo Johar tok, ke yang tersusun pikir, yang tidak tersusun di Johar lalu. Sehingga intan mantabungnya Johar. Melebut Johar ti. Putra atong. Yang melebut. Yang Johar ti. Jadi nyam Johar Parah kekun, nyokon Johar Parah kekun. Yang kita bicara Johar yang terbenar kepada seluruh model ini. Nyam yang le nyam cara penyampaian, cara kun. Bukan mahiyah hakikati. Jadi punya mahiyah yang hakikati. Bagi mahiyah yang basit, hana muterti. Yang rumah titik kodrah. Jadi dia kehanan merakap. Mau dia dah kena gubek merakap dia pun. Udah titik. Mau dia dah buka dia tak tanya. Titik adalah sesuatu yang bulat, baik panjang, bukan bulat. Ini cara cara penyampaian dia tak pernah tertinggi. Tertinggi dari aam ke akas. Ini tak arif itu. Tak arif cara peduli wa'ura. Tapi hakikat titik hanya merakap. Yang punya, yang hanya dari makanan murah pun hanya ada tu kuat rangka dibanding kejadian akal. Bantu buat dari tadi, latifah itu jadi model yang hanya ada tu kuat itu. Kita yang mari mentasawurkan akal. Makanya untuk tata je, apakah akalnya bagian daripada Johar atau kan hanya ada tu makhluknya kan tidak makan. Tapi kenapa akal bukan Johar? Sebab pendapat akalnya jauhan. Hakikat akal dari mana mampu. Hakikat akal dari mana sanggup kata sahur. Maka apakah yang sebenarnya kuat akalnya adalah jauhan atau kon hanya ada kuat ini. Ketika nyok kiban pengertian jauhan yang sahabat ini. Sehingga mengatakan bahwa akalnya bagian daripada jauhan. Sehingga hemminan terjadi hilang. Jadi hilang bak ulun yang pegah akal adalah Johar ataupun kon. Nah, han tu raba, ada raba yang lain. Kode dan raba akalnya kuadra. Yang kana uta. Yang kana ai. Nota kita dulu kita baju. Tapi akal yang na bak manusia, hana bak binatang. Ku dalam bentuk cahaya yang dikondit. Jadi hingga untuk membayangkan hakikat akal hana terlupu. Dan yang pembahasannya untuk nanti, yang pembahasan ku dalam ahli hikmah dalam ku lagi. Cuma karena kacau ku contoh bagi kita pembahasan tentang no, menyung memang, tapi benar tak kata orang. Sebenarnya hana terlupu ni. Itu dalam ahli hukama, walau hukama yang membahas tentang mujudat kali orang itu. Hikmah. Yang membahas tentang mujudat. Hikmah. Yang mujud hikmah kan. Ya. Selanjutnya ni. Nah, ilmu yang membahas tentang mujudat, toh si yang mujud, toh yang matun, toh yang mana mujud amrul ini bari dari nah ilmu. Urangnya membahas tentang akal, apakah akal termasuk dalam tuhar atau bukan. Khilaf dalam ilmunya. Dalam pembahasan ilmunya cuma mengambil contoh dari kesimpulan uraian urangnya. Menyebutui bahwa akal adalah johar dan hana wasitahi antara johar dengan akal, maka akal menjadi contoh bagi no'ukra. Tapi apabila akal bukan johar tapi di luar, beda dengan johar nanti putra yang diatur di mana ada kepuli, berarti yang kacok di contoh bagi no'ukra menonton kahana terpilih. Jadi yang kah mendekati ke contohnya akal. Sedangkan bak pegang akal adalah di bawah johar ataupun akalnya adalah johar yang nyana tentang tidak. Jadi ilmiah yang terpisah. Mungkin kan lagi ikut. Ikut karena ilmiah punya ilmiah ikut ilmiah ukur sudut. Meteorologi putar tu apa kena putar tu dia dah buka hingga nanti baju rumah dah ini ada tayang jadi tu dia ada tau tak menempok gah ini ada tak meteorologi na meter tu orang ini meukur ini kan bukan ini memang teh cuman gecok pembahasannya sebagai contoh sebagai ini. Jadi masalah akal yang punya johar bukan yang di luar daripada pembahasan yang itu tadi sudah sering. Masalah syik toh yang wujud toh yang amrul dikibari ini kau bertanya. Cuma ketikanya tak cocok bentuk kesimpulan uraian dari urungnya. Urungnya sendiri tidak ada akal. Nah yang pegang akal adalah johar nakal. Menyatakan bahwa orang pegang bahwa akal adalah johar berarti akalnya satu nok yang langsung berada di bawah johar. Sedangkan johar kan jenis ahli. Dasar penemuannya kan? Dasar penemuannya karena tidak ada jenis yang berair daripada johar. Berarti johar adalah jenis ahli. Maka apabila akal langsung berada di bawah johar, berarti ia adalah nok yang hana nok yang lebih itu dan hana nok di bawahnya ini. Makanya nyanyian yang dia contoh nok yang mukrat. Dan ketika akal kau di bawah johar, lalu kau contoh nok mukrat, anak pujok ini mengkupuji pemahat karena itimna. Itimna pada akal lagi burung garuda itimna, makanya menjadi contoh kuli yang lamin jamin afrati fardun bakterian di karena yang mana buka kitabnya lebih berubah lagi boleh ada yang dibahas ada yang dalam ilmu yang halu-halu bucok ke contoh memang ada itu contoh tapi pada buka ke contoh ini contoh ramai cukup deh. Dan contoh yang tahu mana? Mian naik dekat tadi kita mana? Nah, mana yang tahu akal? Mian jadi contoh pula ni juga. Mian tak? Mana yang tahu? Kan? Jadi yang kuat, walau hujan lalu misal lalu tidak diperdapatkan baginya no murah akan contoh pada wujud. Dan kadang-kadang dikatakan orang pada tafsirnya sesungguhnya nok yang murah itu lebih contoh akal. Tapi yang pun impulnya juga ditanyakan sesungguh johar di sini begini apa? Maka sesungguh akal berada di bawahnya johar. Fa'inan akla, maka sesungguh akal tapi di bawahnya itu ada mukul asrak, nah akal yang hidup. Hidup belum dong akal yang berada di bawah akal. Nah, jadi yang pertama johar, di bawah joharnya akal. Akalnya no, di bawah akal na hidup pembahagian akal. Wahia dan dianya akal yang hidupnya, tiap-tiapnya itu pada hakikat akal itu ittifaq bersatu hakikat. Menyo berbeda hakikat, yang baru datang yang di bawahnya no. Akal no kajit ke jenis ali akal. Akal yang hidup jit ke jenis no safil. Tetapi yang pertama akal, di bawah akal dan ditubuh pembahagian. Tapi walau ditubuh pembahagian bersatu hakikat. Mana bersatu hakikat yaitu pada akal sama dengan yang no akal kon nama yang di bawahnya. Yang kan enam yang dia pembahasan tentang akal dan ditubuh. Lebih banyak yang ditubuh ini. Dan terhadap mudir dengan pendeta juga esok dengan sebabnya pun alamat kila urayan yang akan hidupnya alamat kila to kila ini betul. Jadi urayan ini yang mencoba awam meraja juga lupa ini maknanya ya. Dia main di sini kaji mahalal berjaya gitu ni lah. Kaji lupa bongji. Tapi ini kita nyok antara tu betul dengan dalam dan dalam. Banyak ada makidah. Man katanya contoh. Tak mana nak? Contoh ada kau. Contoh ada kau. Jadi akal dia pun. Jadi akalnya mempunyai satu mahiyah. Akalnya nanti tu bawa macam ini. Tapi atas hitungnya dari satu ke lainnya tidak berbeda hakikat. Lagi tidak cuma bakal jadi ditambung di bawah insan. Hakikat penyataan dulu. Jadi yang no, kongkong zaidur no. Yang no adalah insan. Karena tidak cuma bakal jadi bersatu pada hakikat insan. Hanya hakikat ini hidupnya, yang hakikatnya katakan. Maka akal mempunyai sebuah hakikat yang di bawah inan itu buah kemahagian. Tapi hidupnya yang menjadi hakikat adalah akal. Maka nanan-nanan lain di bawah ini. Tapi yang di bawah ini mempunyai hakikat tersendiri. Maka no yang no kajik ke no anin. Ini yang kajik ke no safi yang dihubungnya. Tapi kejadian kon lagi. Dan bermula dianya akal yang itu, pikirnya itu pada hakikat akal itu ittifaq. Bahwa maka dianya akal tidak ada ia itu a'am daripada nok yang lain. Karena tidak ada di bawahnya itu nok. Tetapi yang ada di bawah ini cakas. Dan jinnya hanya lebih khusus karena tidak ada di atasnya itu nok. Tetapi yang ada di atasnya ini jinnya yang ada yaitu johar. Jelas kan? Pahala dari kata dia. Maka sabit ada demikian terjadi. Dan terjadi nyawa lagi dia hanya berat. Maka dianya akal itulah no yang berat. Bijet. Lupakah hari baik menyempu mantek pun yang dia terbelajar baik menyempu mengkalam berasfah ni tidak. Sebab menyawahana steril akal yang hidupnya bahas saja pimpinan. Yang akal yang hidupnya bahas saja. Tapi intinya dalam akidah kadang-kadang kan lo. Uraian sebelum dia betul. Yang nyaman itu oleh urunya. Urun yang mempelajari ilmenya itu bahas pembagian akal yang hidupnya. Cuma aku betul ini lagi kan. Karena aku nyawakan lo. Maksudnya aku mendek orang mati karena ilmenya jawabnya sebagai contoh. Jadi bak aku gak jatuh kena kata ini yang kata telah. Jadi dari perkara ini dia murno memang teh, tapi dia menyambung dengan kalam para sifat. Makanya ulang akal yang hidup, kakak. alamat kita itu dulunya kemenangan ini. Tapi menyebutkan bahas mantai Arya Bihan jadi bekna batas, bekna saringan ini akan dikulai beberapa keurinan man putra kemarinnya bumi namanya di luar daripada uraian Al-Gunah yang uraian ini dekat di luar daripada Al-Gunah cuma kita yang perlu pengembangan ilmu pengembangan ilmu ini gelap pengembangan ilmu ini bukan kena batas ini kena batas pengembangan ilmu. Murtad itu nanti yang gara-gara nafkah. Cuman hanya mempelajari pikira atas sebuahnya yang mempelajari satu kemungkinan terjadi kesesatan. Karena kadang-kadang dalam mengurai menyebutkan yang penumangan ilmu hanya batas. Jadi apa saja atas yang luka. Tahu tak? Fir'un pernah kegahatannya, Namrud pernah kegahatannya, Aristoteles pernah kegahatannya. Pokoknya ilmu yang pernah berkembang itu sebetulnya perlu ada semua. Tatuku sejarah jumlah tak. Baik tatuku sejarah rincian. Tukuh jumlah tak bahwa di bulan pernah belah lagi yang lagi yang terkini adalah berdasarkan empat dalil. Menunjukkan dalil yang menunjuki kepada salah kengkajir. Tapi kuatannya yang sekedar ejit dah hukum sakai. Baik tak belajar secara detail. Sebab punya kata murno secara detail, bertanya untuk sedikit demi sedikit menjiwai ya tanya. Ini adalah kita kuat yang dibuka. Bahwa yang pertama, Nur mempelajari adanya, kemudian Nur jadi kebahagiaan daripadanya, kurang. Ada tak kurang. Yang ketimpulan surat pemain salah-salah ke penonton salah-salah jadi pemain. Jadi penonton setia apabila menjiwai dengan permainan akhirnya penonton jadi pemain. Tidak salah. Kau menang cara main mana pula. Dia menang cara main dia. Cuma kerana penonton berbeza-beza sehingga apa macam salah cara gerak pemain ada pukul dia tanya. Dia pun tanya orang penuh lapangan. Benuh hari ini. Dia tidak berhentang di Pak Ajan. Jadi yang betul yang penonton betul-betul yang tak terisi habis. Kalau sekedar relay makan kurang, kita hanya jadi pemain akhirnya. Jadi kita hanya meneliti ilmu orang lain sekedar mata mengetahui mata dia. Tapi dia tak terisi secara tinggi, kita hanya jadi pemain. Kita hanya jadi kebahagiaan daripada orang yang memilih kan lainnya. Terus akhir pengembangan ilmu dia dapat dahlah. Salah. Hei, yang tadi aku diukur itu, Pak Nur Salam itu warna api harama. Wakala kamu yang bagi ayat ulama, berada. Wakala tuan mas surat tuan saya, jawab tu. Jadi lagi ni aku yang jilat kamu no mantek yang baik menyambung dalam mereka. Pakar. Nanti yang pengembangan ilmu masalah, menyambung dari menjiwai akhirnya. Akhirnya dia menjiwai. Ini ada kita tahu pada pembahasan-pembahasan Pak dosen-dosen dulu. Jadi kan bertanya untuk meneliti tentang satu agama. Keluar dulu dari agamanya baru meneliti. Ini ada yang adalah menggunakannya apa? Berdua meneliti. Saya meneliti Islam, kebenaran Islam. Itu yang mana? Lebih dia tanya kalau Islam. Dia menentu Islam. Betul itu anak putra dalam Islam yang lama kau bagaimana berhubung itu boleh. Mami dan yang lelah, pada kebaik yang dosa ada. Kehadir dalam mana yang teliti yang baik buka? Yang buka. Jadi dianjurkan keluar dari agama. Ketika kita juga tak biasa keluar daripada agama. Saya pun tahu agama itu. Islam, Kristian, kalau kita tak tahu mana. Oh benar agama itu. Jadi, hai hasil penelitian tanya, mandunya ada kekuatan. Kita juga, ini lagi jeruk. Di luar, pada sama warna, pada nonton pun lagi nang sampai kena kena tu. Dan nanti dalam Islam baru salah nanti tu. Dan Kristian kena ada mereka. Kita yang pasti di luarnya jadi anak tahu tu ni. Jadi mana pun orang nak kena ni. Maknanya, maka di sebahagian uraian yang detailnya hanya bahas. sekedar mandau, sekedar tidak cukup kuota ada minat mandau. Ketika ada ini hal-hal untuk terpaksaan menjual dia tanya. Yang ini juga masalah. Jadi bekna menjangkau mendalamnya saya akan belajar lebih mati. Baru ada ke butuh isi tadi yang butuh isi tadi yang boleh biji gelap itu kan. Jadi mengajar yang malah yang penting bahwa pengembangan ilmu harapatahnya ide yang dilontarkan oleh non muslim untuk menghancurkan ulum Islam karena ulum tanya radikal. Mio kana kita kau boleh berarti dia. Ini hari berarti hari tapu dia kau dah ini. Bukan dia bertanya. Pengembangan ilmu. Tak perlu berlebih luar sedikit itu. Pada luar mungkin rugi je. Karena banyak dia ada tu tahu masalah. Dengan luar lebih dia pak. Entah agamanya lagi. Nyana buku dalam agama juga kan no tangku dalam agama. Kan waktu itu batasi. Bahwa ini bukan mandung boleh dikit. Jadi takut dalam beberapa masalah pada agama untuk memberitahu bahwa agama bukan semuanya ada fikir. Nah, ada fikir, nah, ya, nah. Ini hanya fikir, tidak ada fikir. Maksudnya, dapat pengembangan ilmu, membunuh-bunuh fikir. Ini salah. Menang dapat bebas fikir, ini satu pintu keluar dari agama. Sebab agama tidak membebaskan fikir pada seluruh masalah. Biasanya membuka pintu, artinya takut, nyata ilmu agama, kan? Mami kada pun ngomong video lain, video buku ibu dan papi video itu. Gimana? Surah kawari? Warupama yukadaru taksim ala wajihin akhara. Dan kadang-kadang dikuraikan akan taksim pembagian dari cara yang lain. Kuno kali cara takwa cara, ini kadang-kadang dengan cara yang lain loh pada membagi no. Ibadara bahwa dianya urayan yang lain sesungguhnya ada kala bahwa ada di atasnya itu no dan di bawahnya itu no atau tidak ada di atasnya dan tidak ada no di bawahnya. Jadi no ada kala di atas jinano diuji pinano ataupun di atas jinana diuji pinana atau ada di atasnya itu no dan tidak ada no di bawahnya atau ada di bawahnya dan tidak ada di atasnya. Dan hamba cara bagi hasil dari hati kan? Hasil dari hati. No adakala diatur jinano yuki binano. Ini punya no proses. Adakala diatur jinana yuki binana. Ini tak boleh lagi. Berarti no prak. Adakala yuki na diatur hana. Berarti no amin. Adakala diatur na yuki hana. Berarti no sabir. Jumlah posisi mencara bagi cara upaya dengan cara lain. Yaitu sesungguh no adakala bahwa ada di atasnya itu no dan di bawahnya itu no atau tidak ada di atasnya no dan tidak ada no di bawahnya kedua atau ada di atasnya itu no padahal tidak ada di bawahnya itu no atau ada di bawahnya itu no dan tidak ada di atasnya itu no. Contoh ada jisim secara mutlak. Yang jisim secara mutlak contoh ya. Kita banyak juga contoh tahu. Kalau jismil mutlaki tapi jisim gimana dia jendong? Jendong mandung jendong mandung jendong mandung jendong mandung jendong jendong jendong jendong jendong jendong jendong jendong jendong jendong menyokolai ke nak pak tengok buat jisim kami jadi ni kalau tengok punya tak buka ke yang paling kata lah aku dah jok ke kejauhan kan jisim ni jisim pun dah ramah kait jadi kejauhan jadi jisim secara mutlak dia tu contoh tapi itu ada tak buka ke contoh dah ramah kait pada nikah lahirun dan berulang dunia itu pahit. Wa mara ibul ajnasi aitan halihi arma dan bermula martabat jenis pula ini kulit. Jadi sebagaimana no nakut pemertabat jenis pun nakut pemertabat. Tetapi ani jenis ani dari contoh johar dalam martabat ini dinamakan jinsul ajnas. La safir kan jenis safir yang guna jinsul ajnas sebagai contoh hewan. menyebab nak guna ke nak safir ke nak ul anwa ya. Guna nak nak ali, nak mutawasit, nak safir. Nak yang paling rendah gekul nak ul anwa. Nak daripada segala nak. Ini dua gilati, ini ali, ini mutawasit, ini safir. Tapi yang jinsul adenas, jinsul adenas kon bagi jenis safir. Tetapi jenis ali yang ada yang balik. Membalik pada hubungan jinsul adenas dengan naumul anwa. Menyebab pada naumul anwa, nama bagi naum safir. Menyebab jenis jinsul adenas, nama bagi jenis ali, kon bagi jenis safir. Tetapi ali, jenis ali lagi dengan jauh johar pada beberapa jenis itu dinamakan jenis ajenat. La safir, kau jenis safir yang kemudian jinsul ajenat dari jenis hewan. Dan berulang contoh tawasul padanya jenis itu jisim namin. Dan berulang contoh mufrad itu akal. Juga yang punya umumnya berdayakun johar tidak ia dengan jenis baginya. Jadi bila tak pegah johar hanjir ke jenis bagi akal, maka akal jir ke contoh jenis mufrad. Berarti akal berapa ya? Akal kuo jenis mufrad kuo nak mufrad. Menyatakan juga johar jenis bagi akal berarti akal contoh nak mufrad. Menyatakan juga johar hanjir ke jenis bagi akal maka diri akalnya adalah jenis mufrad. Kak, aku dulu kan sebagaimana barang sesungguh anwa idafiyah kadang-kadang katara tabu menertib na tingkatan dia katara tabu mutanazilatan mana zilatan mana zilat beberapa manila nah hati hati bunyi kitabnya boleh sampai itu juga sama nak dia. Sebagaimana sesungguhnya ulapi kadang-kadang menerti dia akan beberapa manzilah. Demikian juga jenis pula kadang-kadang menerti dia mutasah dia. Oh, berarti mutan manzilah mulanya. Menyono taratoki mutan manzilah mutrem menyajini mulik. Sehingga adalah jenis di atasnya itu na jenis yang lain lo. Jadi lerai itu buat waktunya na lain lo. Wakama dan sebagaimana barang sesungguh martabat nau itu berdo maka menanti martabat jenis pula demikian ber. Karena semuanya pekerjaan jika ada riannya jenis itu aamul ajnas maka riannya itu jenis ani dari contoh johar. Dan jika ada riannya jenis itu akhasul ajnas maka riannya itu jenis safir seperti hayawan. Adapun ada ria aam dan akhar maka dia itu jenis mutawasit bagi contoh jisim nami dan jisim. Adapun ada jenis itu mubayyin bagi kitir maka dia itu jenis yang mufrad. Mufrad bagi wanau. Kecuali sesungguh ani jenis ani ani pada martabat jenis dinamakan jinsul ajnas la safir kon jenis safir yang berguna jinsul ajnas dan berguna safir yang paling rendah pada martabat no dinamakan naumul anwa la ali. Kon nau yang tinggi guna nau ulama. Punya raja dari segala raja ada tinggi. Kau yang raja rendah. Raja dari segala raja. Ini pun raja yang paling tinggi, pun raja yang paling rendah. Berarti lagi jenis. Punya bangai dari yang bangai, belum paling rendah. Ini kebenaran perbandingan. Wadah kita berbandingan karena sesungguh jinsiah syekh keadaan si itu jadi jenek, hanya saja dianya itu dengan kakias kepada bahan bawahnya. Sebab dia itu jenek kalau bukannya itu uyuh. Nyo jenek bagi pula-pula-pula. Jadi jenewanya ke bawah. Maka dianya jenek, hanya saja ada yaitu jinsul adinah, jenek daripada segala jenek. Apabila ada ia di atas sekalian jenek. Sebab sesuatu yang dikun jenek gara-gara ini berada di atas kok. Umpamanya hayawan dikun jenek patut kan karena terbenar kepada insan dan selain insan. Contoh karena ji berada di bawah bising. Hayawan dikun jenek gara-gara di bawah bising kan. Tetapi gara-gara ji di atas hayawan dan di atas insan dan paras. Maka itu jenek, namanya gara-gara manyang dikun jenek. Sedangkan nomi yaksyik, keadaan sesuatu yang jadi no, hanya saja ada ia dengan takdiat barang di atasnya. Dukun insannya no, patut karena ji berada di bawah hewan. Kan karena ji di atas titik, karena ji di bawah hewan, berarti gara-gara rendah. Jadi menyonok gara-gara di atas, menyonok menyejenih gara-gara ji di atas, menyonok gara-gara ji di bawah. Maka dianya no, hanya saja ada ia no ul anwa, apabila ada ia di bawah sekalian no. Sebab nama no gara-gara rendah, maka no yang paling rendah adalah yang paling di bawah, no ul anwa. Sedangkan gubungan jenis gara-gara ji di atas, maka jinsul ajenah gubung yang paling atas. Dia no raja dari segala rakyat saja, dengan rakyat dari sekalian rakyat. Jadi menyuruh raja daripada raja, berarti raja boleh tinggi. Menyuruh rakyat daripada rakyat, rakyat boleh rendah. Dan berumur jenis mufrad itu ditampilkan akan dia dengan akal. Itu takdir bahwa tidak ada jomar itu jenis itu dengan akal. Maka sesungguhnya akal tidak ada yaitu lebih umum daripada jenis. Maka karena tidak ada di bawahnya melainkan akal yang itu. Sedangkan dianya akal yang itu no. Kan jenis. Akal yang itu-nya adalah no kan jenis. Berarti diuki hanali. Wala akas dan akalnya tidak ada khusus karena tidak ada di atasnya melainkan jauhar sedangkan jauharnya gini berno wakar kulida dan kadang-kadang ditakdirkan sesungguhnya akal itu tidak ia dengan sesungguhnya jauhar tidak ia dengan gini begini akal jadi namun bukan menyebabkan jauhar dengan gini lalu lalu tidak boleh dikatakan bermula salah satu dua buah contoh itu pasti. Yang antara dua buah contoh pasti. Contoh yang pasti. Adakala tamsil no mufrad dengan akal atau takdir jinsiyah jauhar dan adakala tamsil jinih mufrad dengan akal atau takdir ardiyah jauhar. Benar kan yang akal itu contoh? Wadah contoh no mufrad akal. Jadi jauhar jadi jinih punya akal. Waktu itu juga contoh jenis mufrad akali dari tadi jauhar kon jenis mengapa? Juga nyan menyuruh aku nyan dijawab contoh berdua kamu halah. Bapak mungkin dari tadi menolak itu dari tadi mungkin tidak ada mudah lah kok. Dari tadi nyan jauhar dia ke jenis, ngan dari tadi hancur ke jenis. Mungkin dari tadi betul dia ke jenis, halah hancur ke jenis. Jadi sama contoh halah tadi. Barangkali daripada dua contoh pasti. Maka karena akal jika ada adanya akal itu jenek, niscaya adalah di bawahnya akal itu no. Kategori akal yang jenek berarti diung akal nano. Maka tidak ada adanya akal itu no yang murah, tetapi no yang ali karena nano ini hamil di jenek berarti diukina. Nano, yang di bawah no ada no, berarti di kena no ali. Maka tidak sangat tamsil yang pertama, contoh pun adalah bukan yang nyodoh no mufrad. Dan jika tidak ada yang akal itu jenis, ini ya, mana sahlah tamsil yang kedua, pakol. Karena daruri, sesuatu barang yang tidak ada yang itu jenis, ini ya, tidak ada yang itu jenis mufrad. Ji, kon jenis, berarti kon jenis mufrad. Bukan ada acoknya di contoh jenis mufrad. Yang baiknya debat lagi yang juga kejir baik kamu gelap debat ni di mana nak perlu no karena kamu sun bermula tamsil yang pertama pada takdir sesungguh akal yang hidup itu ittifaq dengan no Nya becok akal ke jantung nok mubrat dan ketemi akal yang na di bawah inya bersatu hakikat handung sehingga nali nok di bawah i maka nok uno menjadi maka akal menjadi nok mubrat. Sedangkan contoh yang kedua, tak pegang akalnya jenis mubrat, akan kategori sesungguhnya akal yang fikruh itu berbeda pada hakikat, berbeda pada no, berbeda hakikat dan dalam fikruhnya. Jadi sama dengan akal yang fikruh yang fikruh bom no, akal secara umum yang jenis. Dan mubrat hasil untuk pegang ke contoh hasil dia dengan semata-mata pagi mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana hasil dia dengan semata-mata gede, bersamaan ada gede, oke atau mana ada gede, mana oke gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, mana ada gede, kau tidak ada yang mau dengar contoh, tak? Kau tidak tahu apa ini, bapa ini orang yang mau, siapa ada? Ini ada yang mau, ada apa lagi? Mana tidak punya contoh apa ini? Ini apa ini? Mana contoh yang salah ini? Anak contoh mana mesti sesuai dengan wahai sebagai contoh, jiblat ini mau, anak agam yang kata sebagai contoh, walaupun kau yang mau dibuat. Ini apa nasi? Oleh kamu contoh apa? Kan ada tadi memang akalnya adalah no yang berada di bawah Johar. Tapi dia kan no yang berat. Maksudnya no dilakukan di jantung ini, kan ada tadi izinnya kan di bawah Johar. Berarti di jenis generasi. Berarti angkanya banyak jenis, berarti jenis berat. Jadi kan contoh, tak berat. Untuk nak ada. Nyok-nyok, bukan urayan dalam kitab nyok. Kadang-kadang wajah lupa halus sampai teruk atrahana. Atrahana, ya katrahana. Tapi karena dengan sekira-kira akal mungkin terjadi, maka uraian tidak boleh. Tujuh di mana? Cuman buku mana? Buku mana cara pembagian ini? Ini ada nyok, ini ada nyok tak biasa pemikir cara lainnya. Ini kadang-kadang nah, pernah taksi dengan kita pada utama, ini bilang dia tomor dino. Itu makin bagian ini. Nah, uraiannya kan ini, ini ada motor yang kekuat. Ikinlah, ambil kekuat tomor dino. Ini ada kekuat sana, yang mana? Karena dia tapi kubiasa taksim akli. Maknanya dengan sekira-kira akal adanya terbagi kubu. Walaupun pada wujud menaruh kubu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.